Hampir menginjak 3 tahun, hati ini tak kunjung. Ada yang bermuara, bukan artinya kau tak laku dan tidak pantas mencicipi cinta. Cara buat dirimu terlihat mempesona, tapi kau menderita karena itu bukan kau yang sebenarnya. Miris cintamu tarikku kris, sebatas mengalami seribu cara buat dirimu terlihat bahagia, tapi kau menderita karena itu bukan kau yang sebenarnya. Datang.